ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله، كمسلمين ينضم إليك الله سبحانه وتعالى. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah masuk pada tafsir surah Al-Alaq, dan kita sudah membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Bukhari dan yang lainnya mengenai bad'ul wahyi, permulaan wahyu turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini merupakan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala di awal-awal kitab beliau, ya, pada kitab Bad'ul Wahyi, bab kaifa kana bad'ul wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan dari perkataan Al-Imam Al-Katsir rahimahullahu taala setelah membawakan riwayat tersebut. قال رحمه الله تعالى فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات. Maka pertama kali yang turun dari Al-Quran adalah ayat yang mulia ini, yang penuh barakah ini, lima ayat pertama dari surah Al-Alaq. وَهُنَّ أَوَّلُ رَحْمَةٍ رَحِمَ اللَّهُ بِهَا الْعِبَادِ. Itulah rahmat pertama yang Allah anugerahkan kepada para hamba. Itu rahmat dalam makna khusus. Rahmat dalam makna khusus. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahmah Al-Wasi'ah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahmah dengan dzurrahmah al-wasi'ah, kasih sayang yang sangat luas, Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim adalah dzurrahmah al-mukhtassah, yang memiliki rahmat yang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Maka pertama kali yang Allah turunkan dari rahmat yang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan umat ini adalah surah ini, Al-Alaq 1-5. وَأَوَّلُ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِمْ. Dan pertama kali kenikmatan atau kenikmatan yang paling utama yang Allah berikan atas mereka. وَفِيهَا التَّنْبِيهِ. Di dalamnya terkandung peringatan, teguran. عَلَى ابْتِدَاءِ خَلْقِ الْإِنْسَانِ مِنْ عَلَقَةٍ. Atas bahwasanya dimulainya penciptaan manusia dari alaqah. Wa anna min karamihi ta'ala an 'allama al-insana ma lam ya'lam. Dan di antara kemuliaan Allah, anugerah Allah, limpahan kasih sayang Allah, setelah Allah ciptakan manusia dari 'alaqah, maka kemudian Allah ajarkan kepada manusia tersebut apa-apa yang tidak atau sebelumnya diketahui. Allah ajarkan apa-apa yang dia tidak ketahui, Allah ajarkan. Fasyarrafahu wa karramahu bil ilmi, maka Allah muliakan, Allah sanjung manusia tersebut dengan ilmu. Dengan ilmu seorang itu ditinggikan. Banyak sekali ayat hadis yang menunjukkan atas perkara ini, sehingga cukup seseorang itu menjadi semangat untuk menuntut ilmu ketika seorang itu pasti suka disebut seorang yang berilmu. Dan cukup seorang itu menjauhi dari sifat jahil ketika dia tidak terima dikatakan sebagai jahil. Gak ada orang yang mau disebut sebagai jahil. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, dengan kemuliaan ilmu ini Allah subhanahu wa ta'ala angkat manusia ini di atas seluruh makhluk yang ada. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam karena ilmu. Padahal ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam alaihi salam, apa yang Allah berikan? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan ilmu kepada Nabi Adam, nama-nama seluruh benda, nama-nama seluruh makhluk. Ada yang menafsirkan ya, asma'ul madain, nama-nama tempat, nama-nama kota, asma'ul hajar, nama-nama daripada bebatuan, pepohonan, nama-nama seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi diberitahu oleh Allah kepada Nabi Adam. Yang dengan itu Nabi Adam lebih mulia daripada malaikat. Apalagi ikhwanul fidina azakumullah, ilmu yang terkait tentang halal dan haram, ilmu yang terkait tentang hak-hak Allah, maka tentunya itu lebih mulia dan lebih mulia. Wa huwa al-qadr alladhi imtaza bihi Abul Bariyah Adam 'ala al-malaikah. Inilah satu kadar yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Abul Bariyah Adam, bapaknya seluruh manusia, di atas seluruh malaikat, dimuliakan dengan ilmu. Wal ilmu taratan yakunu fil adhan, wa taratan yakunu fil lisan, wa taratan yakunu fil kitabah bil binan. Dan yang namanya ilmu perlu kita sampaikan, dan ini perkataan ilmu kathir, ilmu terkadang ada pada akal-akal kita, otak-otak kita. Kita hafal, kita simpan, kita pahami. Wa taratan yakunu fil lisan, dan terkadang ada pada lisan-lisan kita. Wa taratan yakunu fil kitabah bil binan, dan terkadang ada pada tulisan-tulisan yang ditorehkan oleh tinta-tinta. Dhihniyun, lafziyun, warasmiyun. Sehingga ilmu, ada ilmu dhihni, lafzi, warasmi. Ada ilmu yang tersimpan di dalam otak kita, yang kita hafal, yang kita pahami. Ada ilmu yang terjaga dengan lafad kita, yang terbiasa mengucapkan ilmu. Dan ada ilmu yang tersimpan di dalam torehan-torehan tinta di atas kertas-kertas yang diabadikan, yang tersimpan. Warasmi yastalzimuhuma min ghairi aqs. Dan seorang ketika ya ingin memiliki ilmu secara resmi, secara tertulis, maka ini melazimkan dia harus mengilmuinya dengan secara zihni wa lafzi. Ilmu resmi, ilmu yang tertulis dalam kitab-kitab, belum disebut sebagai ilmu sampai dia terangkat, dibaca, dihafal dan dipahami. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, banyak kitab para ulama, ribuan jilid kalau kita mau jumlah. Mungkin kalau kita mau kumpulkan kitab para ulama, satu masjid ini bahkan 10 kali lipat masjid ini enggak cukup untuk menempatinya. Ya, mungkin yang pernah melihat maktabah-maktabah besar 10 kali lipat dari masjid ini masih kurang lagi ruangannya. Kitab para ulama. Dan tetaplah ilmu tersebut masih di dalam bukunya, belum terangkat sebagai ilmu sampai dia terlafadzkan, dibaca, terhafalkan dan terfahami. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, iqra, bacalah, iqra. Karena yang namanya ilmu belum teranggap sebagai ilmu ketika belum dibaca, maka bacalah, iqra, wa rabbukal akram, dan Rabbmu adalah yang maha mulia, maha baik. Alladhi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia ilmu dengan pena. Allah mengajarkan kita syariat ini dengan penanya. Yang tertulis di dalam mushaf-mushaf. Itulah Allah sedang mengajari kita ilmu. Maka bacalah Al-Qur'an tersebut, fahamilah dan hafalkanlah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia ilmu dari apa yang sebelumnya dia tidak mengilmuinya. Wa fil athar, dan dalam sebagian riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan ditulis. Ikatlah ilmu dengan ditulis. Inilah supaya ilmu tidak lari. Dikarenakan yang namanya ilmu, khususnya Al-Quran, asyaddu tafallutan minal ibil mu'allaqah. Yang namanya ilmu itu lebih cepat lepas dibandingkan unta yang ditali. Sudah ditali tetapi sangat kuatnya unta bisa lepas. Maka sesungguhnya yang namanya ilmu, asyaddu tafallutan, sangat kuat untuk bisa lepas dibandingkan unta yang lepas dari talinya. Oleh karena itu qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan ditulis. Ditulis, dibaca, dihafal, difahami. Itulah yang namanya ilmu, perputarannya. Ditulis, dibaca, dihafal, difahami. Atau terkadang ada yang memahaminya dulu, kemudian dihafal, kemudian dicatat. Untuk memurojaahnya diulangi kembali dan seterusnya. Itulah yang namanya ilmu. Sehingga kata para ulama, hayatul ilmi bil muraja'ah. Hidupnya ilmu dengan diulang-ulang. Sehingga jangan bosan-bosan mengulang ilmu. Jangan bosan-bosan untuk mengulangi ilmu. Wa fihi aidan, dan dalam sebagian riwayat, riwayat dari Isa bin Maryam tetapi riwayatnya dhaif, yaitu dianggap saja ini sebagai kata-kata hikmah karena kemasyhuran daripada perkataan ini, man 'amila bima 'alima razaqahullahu 'ilma ma lam yakun ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ilmui, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada dia ilmu yang belum dia ketahui. Secara makna benar. Karena Allah berfirman, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan bagi orang-orang yang benar-benar mencari petunjuk, mencari hidayah, serius dia membaca, mengkaji, mendengarkan, dia serius benar-benar ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala zadahum huda, Allah akan tambahkan kepada dia petunjuk. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan datangkan kepada dia ketakwaannya. Asalkan apa? Benar-benar serius dia. Benar-benar ikhlas dia dalam mencari hidayah, dalam mencari ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada dia ilmu tambahan dan juga takwa pada diri dia. Oleh karena itu oleh Imam, kata Imam Malik rahimahullahu taala ketika menyurati khalifah Ar-Rasyid Harun Ar-Rasyid rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya min asaril ilm as-sakinah wal wiqar, konsekuensi daripada ilmu, hasil daripada ilmu yang bermanfaat adalah terlihat pada orang tersebut dari sisi sakinah, ketenangan, dan dari sisi wiqar, penghormatan. Orang tersebut kita berada di sampingnya tenang karena dia bertakwa, karena dia takut kepada Allah. Dan wiqar, dia menghormati orang lain, dia menghargai orang lain. Inilah ciri orang-orang yang berilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Kalla innal insana layadhgha." Sungguh benar-benar kalla di sini diartikan sebagai penguat saja, ditambahkan dengan penguat berikutnya, kalla innal insana layadhgha. Sungguh benar-benar manusia itu sesat, menyimpang kebanyakannya. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa dirinya merasa cukup. Saya sudah pintar kok. Saya sudah lulus ini, lulus itu, sudah titel ini, titel itu. Maka cukup seorang dikatakan tidak berilmu ketika dia tidak mau menuntut ilmu. Kafa bil mar'i jahilan ma lam yata'allam. Cukup seorang dikatakan jahil kalau dia tidak mau menuntut ilmu. Walaupun titelnya sudah sekian banyak. Walaupun gelarnya sudah sekian banyak. Walaupun kitabnya sudah sekian banyak, tetapi dia sudah ar-ra'ahu istaghna. Dia menganggap diri dia sudah cukup. Enggak perlu menuntut ilmu lagi. Maka cukup dia dikatakan sebagai jahil. Maka orang-orang yadhgha yang melampaui batas, yang sesat, adalah orang-orang yang menganggap dirinya sudah cukup dari ilmu. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah akan dikembalikan. Ara'aital ladzi yanha, tidakkah engkau melihat orang yang menghalangi, yang melarang, abdan idza shalla, melarang seorang hamba ketika salat. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana kalau rupanya yang dilarang untuk salat itu dialah yang di atas petunjuk. Au amara bit taqwa, atau memerintahkan kepada ketakwaan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, dan kalaulah engkau lihat rupanya yang melarang itu justru orang yang kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan dan berpaling dari agama. Ya. Ada orang mau ta'lim dihalangi, ada orang mau muhadharah dihalangi, ada orang mau menuntut ilmu dihalangi. Maka Allah peringatkan di sini, ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana kalau rupanya orang yang kamu halangi untuk menuntut ilmu, kamu halangi untuk beribadah, rupanya dia yang di atas petunjuk. Rupanya dia orang yang gemar memerintahkan kepada ketakwaan. Dan rupanya orang yang melarang, yang menghalangi tadi, adalah orang yang pendusta dan mendustakan, lagi berpaling dari jalan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Alam ya'lam bi anna Allah yarah. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sungguh sekali-kali kalaulah dia tidak berhenti dari usahanya untuk menghalangi seseorang dari ibadah, kalau dia tidak berhenti dari makarnya menghalangi kaum muslimin untuk belajar tauhid dan sunnah, lanasfa'an bin nasiyah, kami benar-benar akan memegang ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khathiah, ubun-ubun seorang pendusta yang penuh dengan kesalahan. Falyad'u nadiyah, silakan dia memanggil bala tentaranya, kaumnya, prajuritnya. Sanad'u zabaniyah, kami akan panggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali orang tersebut tidak akan bisa menghalangi Nabi Muhammad untuk ibadah, atau orang yang soleh untuk ibadah. Wasjud waqtarib, maka Nabi Muhammad, tetaplah engkau bersujud dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini tentang ara'aital ladzi yanha dan seterusnya, ini kisahnya tentang Abu Jahal. Nanti akan diceritakan insyaallah taala. Yukhbiru ta'ala 'anil insani annahu dhu farah wa ashar wa batar wa tughyan. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya manusia mereka adalah orang-orang yang suka bergembira dengan berlebihan. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan dalam gembira. Gembira dengan kehidupan dunia. Gembira dengan capaian-capaian dunia. Beda apabila bergembira dengan anugerah Allah. Justru Allah cintai. Allah katakan kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan anugerah Allah, dengan kasih sayang Allah, hendaknya kalian bergembira. Bergembira dengan anugerah Allah, bergembira dengan kasih sayang Allah, itu lebih baik, lebih mulia dibandingkan apa yang dikumpulkan dari perkara dunia. Tapi kalau bergembiranya karena dunia, tercela. Tapi kalau bergembiranya karena Allah menganugerahkannya, dibuktikan dengan syukur dia, maka justru Allah cintai. Maka perbedaannya sangat tipis. Sama-sama dapat uang, sama-sama dapat harta. Yang satunya gembiranya karena harta, yang satunya gembiranya karena anugerah dari Allah. Maka sangat berbeda. Walaupun sama-sama harta yang diperoleh. Dan yang namanya manusia adalah asyar. Kebanyakan manusia itu jelek, batar, sombong, watuhyan, dan bertindak berlebih-lebihan. Idza ra'a nafsahu qad istaghna wa kathara maluhu. Ketika dia menganggap dirinya sudah merasa cukup, merasa kaya, tidak perlu menuntut ilmu, ditambah lagi hartanya banyak. Ya. Sudah menganggap dirinya berilmu, ditambah lagi hartanya yang banyak. Tsumma tahaddadahu wa tawa'adahu wa wa'adahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengancamnya dan menasehatinya. Sama-sama nasihat di sini. Cuma ketika tawa'id, ya, nasihat dengan keras. Tahdid wa tawa'id, nasihat dengan keras. Tahdid, ancaman dengan keras. Tetapi mau'idhah, ajakan dengan lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengajaknya dengan dua metode tadi. Baik metode lembut ataupun metode keras. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Rabb-mu lah semuanya dikembalikan. Ai ilallahil masir wal marja' wa sayuhasibuka 'ala malik, yaitu hanya kepada Allah lah semuanya akan dikembalikan, akan dikumpulkan dan akan dihitung-hitung atas apa yang kau miliki dari harta. Min aina jama'tahu, dari mana engkau kumpulkan harta tersebut. Wa bima sarraftahu, pada perkara apa engkau gunakan harta tersebut, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Al-Imam Ibnu Hatim dalam tafsirnya, haddatsana Zaid bin Ismail as-Sa'ir qala haddatsana Ja'far bin Auun qala haddatsana Abu Umais An Aun qala qala Abdullah yani Ibn Mas'ud, beliau mengatakan man human la yashba'an sahibul ilm wa sahibud dunya wa la yastawiyan. Ada dua orang, dua golongan orang yang tidak akan pernah kenyang. Yang pertama sahibul ilm. Orang yang berilmu tidak akan kenyang dengan ilmunya. Bahkan terus dia akan mencari ilmu, mencari ilmu, mencari ilmu. Kalau dia merasa kenyang dari ilmu, maka berarti dia bodoh, jahil. Wasahibud dunya. Dan yang kedua adalah sahibud dunya, pemilik dunia. Tidak akan pernah kenyang terhadap dunianya. Laukana libni Adam wadin labtakhasanin. Kalaulah seorang Bani Adam memiliki satu lembah perbendaharaan harta emas, perak dan semacamnya, pasti dia akan mengharapkan yang kedua. wala yamla'u famu min adam illa turab, dan tidak akan ada yang bisa membuat bungkam mulut Bani Adam kecuali tanah. Mati baru akan membungkam keinginannya. Wala yastawiyan, tetapi tadi sahibul ilm wa sahibul mal wa sahibud dunya la yastawiyan, tidak sama. Fa amma sahibul ilmi fayazdadu ridhal rahman, adapun sahibul ilm, orang yang memiliki ilmu, yang terus haus dengan ilmu untuk menambah ilmu, senantiasa berdoa rabbi zidni ilman, terus berusaha untuk menuntut ilmu, fayazdadu ridhal rahman, maka semakin dia merasa kurang terhadap ilmu, maka akan bertambah keridhaan ar-rahman, keridhaan Allah. Wa amma sahibud dunya fayatamada fit tughyan, adapun sahibud dunya dia hanya terus menerus menambah di dalam kesesatan. Semakin dia kurang terhadap hartanya, semakin sesat dirinya. Tsumma qara Abdullah, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, membacakan firman Allah Ta'ala, innal insana layadukha, benar-benar yang namanya manusia itu melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya merasa cukup dari ilmu atau merasa kaya. Apabila orang berkumpul dua hal ini pada seseorang, merasa cukup ilmu sehingga tidak mau nuntut ilmu dan merasa kaya, maka minimalnya ujub, yang akhirnya ujub tersebut akan menghantarkan kepada kibir. Dan hati-hati terhadap kibir. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya menyimpan sebiji dzarrah dari kesombongan. Apa itu kesombongan? Batarul haqq wa khamtun nas. Menolak kebenaran dan khamtun nas. Khamtun nas, meremehkan manusia. Merendahkan manusia. Menganggap manusia di bawahnya seluruhnya. Oleh karena itu, sebab-sebab seorang sombong berawal dari sini. Merasa dirinya sudah cukup ilmunya, enggak mau ta'lim, enggak mau ya membaca kitab lagi, enggak mau meminta nasihat, enggak mau menerima nasihat. Ditambah lagi sudah merasa kaya dia hartanya. Maka akan ya berujung kepada kesombongan seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Waqala lil akhar, adapun kata Ibnu Mas'ud, Allah berfirman bagi yang sahib al-ilm, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, hanyalah yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama. Para ulama, orang-orang yang berilmu, yang ilmunya tersebut membekas pada dirinya, terlihat pada dirinya. Waqad ruwiya, bahkan dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yani aqall darajati ahli al-ilmi, serendah-rendahnya derajat seorang ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu, yaitu zuhud di dunia. Zuhud dalam masalah dunia. Apa masalah zuhud ini? Apakah zuhud harus miskin? Apakah zuhud harus kumel bajunya? Apakah zuhud itu tidak boleh makan enak, tidak boleh makan daging? Bukan begitu maksudnya zuhud. Maksudnya yang zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang berbahaya bagi agamanya. Meninggalkan perkara yang berbahaya bagi agamanya. Berarti di dalamnya dia meninggalkan perkara haram, meninggalkan perkara syubhat. Dia tinggalkan. Sehingga Imam Az-Zuhad, imamnya para ulama, imamnya orang-orang zuhud, ya, digelari kepada Abdullah bin Mubarak. Al-Imam Abdullah bin Mubarak digelari seorang yang zahid, orang yang sangat zuhud. Ya. Rupanya beliau, ketika ada seorang yang diundang makan ke rumah beliau sangat mewah. Rumahnya sangat besar, ketika diundang, makanan hidangannya sangat lengkap, perabotannya sangat mewah. Maka orang tadi mengatakan, "Nishada, apa ini? Engkau dikenal dengan zuhud. Kok seperti ini?" karena dia memahami zuhud itu harus miskin, harus ya dan seterusnya. Maka Abdullah Mubarak kurang lebih maknanya, aku kumpulkan ini apa, saya beli ini, saya punya ini agar supaya aku tidak butuh terhadap ini semuanya. Ya, pengen apa? Dan ada manfaatnya, dibeli supaya enggak pengen lagi. Dan rupanya Abdullah Mubarak rahimahullahu taala, subhanallah, dia senantiasa membelanjakan hartanya. Dia menghajikan setiap tahun ratusan orang. Bahkan saking hartanya sangat banyak, dia bersedekah, dia sumbang, dia beri untuk penuntut ilmu, dia untuk membuat masjid dan seterusnya. Ketika sampai mau satu haul, hartanya sudah habis. Mau dizakati gak ada zakat, uangnya habis. Setelah habis, usaha lagi, dagang lagi, jualan lagi. Dalam keadaan beliau imam besar dan hartanya banyak lagi, kembali berkali lipat lebih daripada tahun sebelumnya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, sehingganya kata Rasulullah SAW, ma naqasal mal min sadaqah, tidak akan berkurang harta disebabkan oleh sedekah. Tidak akan berkurang. Karena kalau kita mau pikirkan, subhanallah, apalagi sedekahnya untuk orang haji. Sedekahnya untuk orang haji. Sedangkan Allah janjikan bagi orang-orang yang haji, Allah akan limpahkan sepulangannya dengan kekayaan, dengan kelimpahan harta. Maka Abdullah Mubarak setiap tahun menghajikan orang-orang, maka kembali semua kekayaannya. Dan beliau tidak butuh terhadap kekayaan tersebut. Sehingga itu namanya zuhud. Punya harta banyak, dia belanjakan. Beli ini, sedekah ini, sumbang ini, terus. Habis, cari lagi. Kumpul lagi, sedekahkan lagi, terus. Demikian keadaan imam besar Abdullah Mubarak rahimahullahu ta'ala. Tetapi kalau orang miskin, sudah cara, ini bukan menghina orang miskin. Contoh tadi Abdul Mubarak orang kaya. Ada orang miskin, sudah dia dapat uang yang sedikit, hasilnya caranya yang haram, gak mau bersedekah. Zuhud tidak? Gak zuhud. Celaka dia. Ya. Sudah dia miskin, cari hartanya dengan cara yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi yang namanya zuhud adalah dia menjaga dirinya dari perkara haram, menjaga dirinya dari perkara yang bahaya terhadap urusan agama dia. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu terhadap dunia, Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, manusia akan mencintaimu. Tapi kalau kita ingin memiliki apa yang manusia miliki, manusia pun akan tidak menyukai kita. Qala fi dinna asakumullah, demikian perkataan daripada kisah daripada Abdullah bin Mas'ud Al-Hasan Al-Basri. Abdullah Mubarak. Wa qad ruya hadha marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diangkat riwayat dari Abdullah bin Mas'ud tadi, yakni man human la yashba'an talibul ilmin wa talibud dunya. Ada dua golongan orang yang tidak akan pernah kenyang. Satunya penuntut ilmu, satunya penuntut dunia. Pencari ilmu dengan pencari dunia. Ya. Tetapi la yastawiyan, duanya tidak sama. Penuntut ilmu izdada ridha rahman, akan menambahkan ridhonya Allah. Adapun talibud dunia, pencari dunia, akan mendapatkan tughyan, kesesatan. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Dua ayat ini dan seterusnya nazalat fi Abi Jahal la'anahullah. Ara'aita alladhi yanha, tidakkah kau melihat orang yang melarang seorang hamba ketika dia salat? Siapa orang yang melarang ini? Abu Jahal. Bapaknya kebodohan. Padahal sebelum dia, sebelum Nabi Muhammad mendakwahkan Islam, sebelum dia memusuhi Islam, Abu Jahal ini dijuluki sebagai Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Karena Abu Jahal dikenal sangat bijak, sangat baik, sangat santun, sangat lemah lembut, sangat dermawan. Siapa? Abu Jahal. Luar biasa. Sampai ketika ada dua suku yang bertempur, yang berperang, mereka tahkin kepada Abu Jahal, yang ketika itu dijuluki oleh orang-orang musyrikin Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Bapak kebijaksanaan. Tetapi ketika dia menyimpang, melawan syariat, melawan Nabi Muhammad, ketahuan kejahatannya. Ketahuan yang dulunya bijak rupanya jahat, yang dulunya santun rupanya pencela, penghina. Sampai akhirnya dia dikenal sebagai kebalikan daripada Al-Hakam, yaitu Al-Jahl, bapaknya kebodohan. Karena apa? Menentang Nabi Muhammad. Semoga Allah melaknatnya, Abu Jahal. Tawa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala salati 'indal bait, di mana Abu Jahal senantiasa mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat di Al-Bait, yaitu di Ka'bah. Wa wa'adahu Allah ta'ala billati hiya ahsan awalan. Kemudian Allah nasihati Abu Jahal dengan nasihat yang lembut pertama kali. Ara'aital ladzi yanha. Kita akan kau lihat. Nasihat yang pertama, ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana menurutmu? Kalau yang kamu larang-larang tadi itu rupanya dia yang benar. Ini kan nasihat bagi Abu Jahal yang senantiasa menentang Rasulullah, menghalangi Rasulullah, menghina Rasulullah. Allah nasihati Abu Jahal tadi. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana menurutmu kalau rupanya orang yang kamu tantang, orang yang kamu ancam, orang yang kamu hina, dialah yang benar. Ini bahasa lembut ya. Untuk supaya menurunkan tensi kemarahan daripada Abu Jahal. Aifa ma dhannuk in kana hadha allati tanhahu 'ala at-tariqil mustaqim fi'fil. Bagaimana pendapat Anda wahai Abu Jahal? Jika rupanya orang yang kamu larang-larang untuk ibadah ini, dialah orang yang di atas jalan yang benar di dalam ibadahnya. Nasihat pertama, subhanallah. Lembut nasihatnya Allah ini. Au amara bittaqwa, atau rupanya orang yang kamu halang-halangi tadi adalah orang yang memerintahkan kepada ketakwaan, kepada kebaikan, biqauli dengan perkataannya. Wa anta tazjuruh wa tatawa'aduhu 'ala salatih, tapi kamu tetap ya mengganggunya, mengancamnya ketika dia salat. Ya. Walihadza qala laka ridha Allah, nasihati lagi. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah melihatnya? Ay amma 'alima hadha an-nahi li hadha al-muhtadi anna Allah yara. Bukankah orang yang tadi melarang Abu Jahal itu mengetahui bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatannya, wa yasma'u kalamah, dan mendengar ucapannya, wa sayujazihi 'ala fi'lihi atammal jazaa', sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membalas atas segala perbuatannya dengan sesempurna-sempurnanya pembalasan. Ya. Ini adalah Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menasihati Abu Jahal. Menasihati Abu Jahal. Dinasihati ikhwana fi din azakumullah dengan tahdid. Ya, dengan mau'izah, dengan perkataan-perkataan yang lembut. Perkataan yang sopan. Kemudian dinasihati lagi dengan tawa'ad. Digambarkan bagaimana nanti balasan atas perbuatan. Ketika cara yang lembut ya disampaikan tidak menerima. Kemudian tentang ya tawa'ad, baik itu dengan dua sisi, adanya pahala, adanya dosa. Dosa loh kamu seperti ini. Ya, Kalau kita sudah nasihati dengan bagus, kemudian kita sampaikan, kalau begini kamu dapat pahala, tapi kalau begitu nanti kamu dapat dosa. Ini namanya tawa'ad. Setelah itu tidak mempan, tahdid, ancaman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mutawa'id dan mutahaddi dan mengancam. Kalla, tidak sekali-kali. La illam yantahi, kalaulah dia tidak mau berhenti. Ay la illam yarja amma huwa fihi minasyikaki wal'inad. Kalau dia tidak kembali dari kesalahannya dan permusuhannya, lanasfa'an bin nasiyah, kami akan ambil. Lanasfa'annaha sawadan yawmal qiyamah. Kami akan ambil ubun-ubunnya. Adapun yang ditafsirkan di sini, lanasimannaha sawadan yawmal qiyamah. Kami akan cap hitam ubun-ubunnya tersebut. Diberi tanda hitam pada ubun-ubunnya tadi. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, ubun-ubunnya mereka hurrah muhajjalin, putih bersinar min asharil wudu, karena wudu. Tapi orang kafir semacam Abu Jahal dan yang semisalnya, dia akan diberi cap hitam pada ubun-ubunnya dan mukanya. Karena memang orang-orang yang kafir, wataswadda wujuh, wajah-wajah mereka akan menghitam, berdebu, ditemani dengan kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Tafadhalikum dengan adzan dulu. Qala al-Imam Al-Katsir rahimahullah taala, "Tsumma qala kemudian Allah berfirman, nasiyatin kadzibatin khathiah." Ubun-ubunnya seorang pendusta yang penuh dengan kesalahan. Ya'ni nasiyati Abi Jahal kadhiba fi maqaliha khati'a fi fi'aliha. Yaitu ubun-ubunnya Abu Jahal yang dusta dalam ucapannya dan salah dalam perbuatannya. Falyad'u nadiyah, silahkan dia panggil kaumnya. Ay qaumahu wa ashiratah, panggil kaumnya dan keluarganya. Ayliyada'uhum yastansiru bihim, supaya bisa menolong Abu Jahal. Sanad'u zabaniyah, kami akan panggil zabaniyah. Wahum malaikatul azab, yaitu malaikat yang mengazab. Hatta ya'lama man yaghlab, sampai dia mengetahui siapa yang akan menang. Ahizbuna wa hizbu, apakah kelompok kita atau kelompok dia yang akan menang. Ini kata Imam Al-Katsir rahimahullahu taala. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Abdul Karim Al-Jazari an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan qala Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, la in ra'aytu Muhammadan yusalli 'inda al-Ka'bah la ata'anna 'ala 'unuqihi. Kalaulah benar-benar Muhammad itu salat di sisi Ka'bah, aku akan injak lehernya. Fabalagha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berita tersebut sampai kepada Nabi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la in fa'alahu la akhadathu al malaikah. Kalau dia sampai melakukannya, malaikat akan mengambilnya, mencincangnya, menyiksanya. Sunnah qala, kemudian pada riwayat yang lain, tabawa Amr ibn Khalid an Ubaidillah ya'ni ibn Amr an Abdul Karim. Wa kadha rawahu Tirmidhi wa Nasa'i fi tafsirihima min tariq Abdul Razzaq, wa hakadha rawahu Ibn Jarir an Abi Kurayb an Abi Zakariya ibn Adi an Ubaidillah ibn Amr bihi, wa rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Jarir, wa hadha lafdhu min tariq Dawud ibn Abi Hind an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian riwayat ini di mendapat mutaba'ah penguat dari Amr bin Khalid, dari Ubaidillah yakni Ibn Amr, dari Abdul Karim. Demikian pula diriwayatkan Tirmidhi, Nasa'i dalam tafsir keduanya, yaitu dalam sunan keduanya ada kitab tafsir, dari jalan periwayatan Abdul Razzaq. Dan demikian pula diriwayatkan pula oleh Ibn Jarir dari Abi Kurayb, dari Zakariya bin Adi, dari Ubaidillah bin Amr bihi. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Tirmidhi dan Ibn Jarir dari jalan Dawud bin Abi Ibn Abi Hindin dari Ikrimah dari Ibn Abbas dengan lafaz yang berbeda dengan yang pertama, yakni lafaznya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'inda al-maqam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di sisi maqam Ibrahim, ya, maqam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membuat Ka'bah. Fa marra bihi Abu Jahl bin Hisham, maka ketika itu Abu Jahl bin Hisham lewat. Faqala, maka Abu Jahl mengatakan, ya Muhammad, alan anhaka an hadha, bukankah aku larang kamu dari ini? Wa tawa'adahu wa aghladha lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taharahu. Maka Abu Jahl ini mengancam, ya, bersikap kasar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan mengatakan, ya Muhammad, bi ayyi syai'in tuhaddiduni, wahai Muhammad, dengan apa kamu akan membalasku? Ya, setelah diancam oleh Abu Jahal tadi. Amma wallahi inni la aktharu hadzal wadi nadiyan. Adapun aku demi Allah, kata Abu Jahal, bersumpah atas nama Allah, adalah orang yang paling banyak pengikutnya di lembah ini. Yang paling banyak sukunya, paling banyak keluarganya. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan firman Allah Ta'ala, فَلِيَدْعُوا نَادِيَهْ, silahkan dia panggil itu kaumnya, keluarganya, sekutunya, silahkan. سَنَدْعُوا الزَّبَانِيَهْ, kami akan panggil malaikat Zabaniyah. Kala Ibn Abbas menceritakan, لَوْ دَعَ نَادِيَهُ, kalaulah Abu Jahal ketika itu memanggil sekutu-sekutunya, keluarga, kaumnya, لَأَخَدَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ مِنْ سَعَتِهِ, maka malaikat adab pasti akan mengambil dia untuk disiksa pada saat itu juga. Tapi ketika turun ayat ini, Abu Jahal mundur, gak berani, takut. Ya. Dalam riwayat Ahmad, Abu Jahal mengatakan, la in ra'aitu Rasulullah yusalli 'inda al-Ka'bah la atiyannahu hatta ata'a 'ala unuqi, kalaulah aku melihat Muhammad itu salat di sisi Ka'bah, aku akan injak itu lehernya. Qala, maka Rasul mengatakan, law fa'ala la akhadathu al-malaika 'iyanan, kalau dia sampai lakukan, maka ketika itu malaikat akan mencabut dia, akan diazab seketika itu. Walau anna al-yahud tamannaw al-maut lamatu wara'a maq'idahum min an-nar, dan ketika itu kalaulah orang Yahudi ketika melihat Abu Jahal kalau jadi melakukan diazab, Yahudi akan menginginkan kematian, pasti mereka akan melihat tempat duduknya di dalam neraka jahannam. Walau kharaja alladziina yubahiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la raja'u la yajiduna malan wala ahlan. Dan kalaulah keluar orang-orang yang dulu mubahalah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu mereka pasti akan kembali dalam keadaan tidak mendapati harta dan keluarga, dibinasakan seluruhnya. Kalau Abu Jahal jadi menginjak lehernya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang sujud di Ka'bah. Tapi enggak berani akhirnya Abu Jahal. Ya. Tapi hanya bisa mengancam, menggertak. Dalam riwayat Ibnu Jarir, haddatsana Ibnu Humayn qala haddatsana Yahya bin Wadih qala akhbarana Yunus bin Abi Ishaq an Walid bin Al-Aizar an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, qala Abu Jahal mengatakan, setelah tadi sudah takut, gertak sambel lagi. Lain ada Muhammad yusalli 'inda maqam la aqtulannahu. Kalau Muhammad ulangi lagi, kalau tadi enggak berani, akhirnya ngulangi ancaman lagi. Kalau sekali lagi, aku akan bunuh Muhammad itu. Fa anzalallah, maka Allah turunkan firman-Nya, la nasfa'an bin nasiyah. Benar-benar kami akan ambil ubun-ubun Abu Jahal tersebut dan seterusnya. Fa ja'a an-nabi fa shalla faqi. Maka ketika itu Nabi datang lagi dan sholat. Faqila, dan dikatakan, ma yamna'u, apa yang menghalangimu? Qala qad iswada ma baini wa bainahu min al-kata'ib. Kata Abu Jahal ketika ditanya, apa yang menghalangimu? Katanya, kamu mau membunuhku, mau menginjak leherku. Maka ketika itu, ya, telah menghitam di antaraku dan di antaranya adanya penutup. Jadi adanya penutup terhalangi. Tiba-tiba hitam pandangan itu. Ibnu Abbas mengatakan, wallahi lau taharraka la akhadathul malaika wan nas yanzuruna ilaihi. Kalaulah Abu Jahal tadi sampai menginjak Nabi Muhammad, sampai bergerak ketika itu, tentu malaikat akan mengambilnya untuk disiksa seketika itu dalam keadaan manusia melihatnya. Tapi enggak berani. Pengecut. Enggak berani. Karena takut memang dinampakkan di hadapannya azab. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tabari, dari riwayat Abi Hurairah, Abu Jahal mengatakan, "Hal yu'abiru Muhammad wajhahu baina adhhurikum?" Qalu na'am. Qala fa qala wallatu wal'uzza, "La in ra'aytuhu yusalli kadhalik la ata'anna 'ala raqabatihi. Law 'athiranna wajhahu bit-turab." Abu Jahal mengatakan, apakah Muhammad ya membuat wajahnya itu berdebu di tengah-tengah kalian, yaitu sujud ke tanah sehingga berdebu? Apakah Muhammad itu sujud di sisi Ka'bah? Maka ketika itu mengatakan Abu Jahal, ketika itu kaumnya mengatakan, "Naam, iya." Maka Abu Jahal mengatakan, "Wallat wal Uzza, demi Lat dan Uzza. Lain ra'aituhu yusalli kadzalik, kalau aku melihat dia salat seperti itu lagi, la ata'anna 'ala raqabati, aku akan injak lehernya. La'afiranna wajhahu bit-turab, dan aku akan sungkurkan wajahnya ke tanah sekalian." Abu Jahal, fa'ata Rasulullah SAW wa yusalli. Maka Rasulullah datang salat di situ. La yata'a 'ala raqabatihi. Maka ketika Abu Jahal mau menginjak lehernya, fama ja'ahum minhu illa wa huwa yanqusu 'ala aqibai wa yattaqi bi yadayhi. Maka ketika dia mau beranjak menginjak kakinya Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak bisa bergerak seperti maju mundur dan takut dengan apa yang ada di hadapannya. Faqala fika lahu malak. Maka orang-orang mengatakan, "Malak, ada apa denganmu?" Katanya mau diinjak itu. Faqala inna baini wa bainahu khandaqan min nar wa haulan wa ajnihah. Sungguh di antaraku dan di antara Muhammad ada khandaq, ada parit yang berisi air, api, yang berisi api yang sangat menyala. Wa haulan, dan kengerian yang luar biasa. Wa asniha, dan sayap-sayap malaikat yang siap mengadab. Faqala, maka akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Lau dana minni, kalau dia mendekatiku, lahtafathul malaika udwan udwan." Allah, malaikat akan mencabik-cabiknya. Ya, satu anggota tubuh demi satu anggota tubuh. Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, "Wa anzalallah la adri fi hadisi Abi Hurairah amla kalla innal insana la yadha ila akhir surah." Maka turunlah, wallahu a'lam, apakah pada hadis Abi Hurairah atau tidak, yaitu turunnya kalla innal insana la yadha ila akhirih. Jadi benar-benar mengisahkan tentang Abu Jahal, ya, yang sebelumnya digelari dengan Abul Hakam, tetapi karena permusuhannya terhadap syariat, terhadap sunnah, dia menjadi Abul Jahal. Wa qawluhu kalla la tuti'hu, tidak sekali-kali wahai Muhammad, la tuti'hu, jangan engkau taati dia. Ya Muhammad, la tuti'hu fima yanhaka anhu minal mudawama ala al-ibadah wa kathratiha. Jangan engkau taati Abu Jahal terhadap apa yang dia larang untuk terus engkau beribadah dan banyak ibadah. Wasalli haitsu syi't wa la tubali. Salatlah kamu sekehendakmu di mana, dan jangan pedulikan dia. Fa innallaha hafidhuk wa nasiruk. Sesungguhnya Allah yang akan menjagamu dan menolongmu. Wa huwa ya'simuka minan nas, dan dialah Allah yang menjagamu dari manusia. Ya, ini persis seperti kejadian Awra Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, ya, yang dia mencari Rasulullah ketika itu duduk di Ka'bah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Mana temanmu itu? Ya. Mana Muhammad itu yang mengatakan begini dan begitu? Nabi Muhammad ada di sampingnya. Enggak lihat. Ya, sambil walwalah, sambil ngomel sana sini bawa batu. Mana ini Muhammad, mana? Ya. Maka tidak terlihat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau membaca Al-Qur'an, ya, Allah jadikan di antara dia dan di antara orang-orang kafir hijaban mastura, adanya hijab penutup, enggak bisa melihat Nabi Muhammad. Salah satu mukjizat dia demikian. Ya. Mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Kama thabata fi sahih, sebagaimana tetap dalam sahih Muslim min tariqi Abdullah bin Wahab an Amr bin al-Harith an Umar bin Aziyah an Sumay an Abi Salih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abd min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a. Sesungguhnya keadaan yang paling dekat bagi seorang hamba terhadap Rabbnya adalah ketika dia sujud. Fa'aktsiru du'a, maka perbanyaklah doa ketika kita sujud, karena paling dekat dengan Allah. Wa taqaddama aidan, dan juga telah lewat hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasjudu idza as-sama'u syaqqat wa qara bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sujud tilawah pada surat idza as-sama'u syaqqat dan pada surat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ ada sujud tilawah, mendengar itu sujud. Demikian. Ya, dan keadaan sujud ini keadaan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatkanlah diri kepada Allah, perbanyaklah doa dalam sujud tersebut. Hadza akhiru tafsiri surah Iqra. Walillahil hamdul minna wa bihi taufiq. Demikian akhir tafsir dari surah Iqra, surah Al-Alaq. Dan hanya bagi Allah segala pujian dan anugerah, dan dengan Allah lah taufik itu diberikan kepada kita semuanya. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Apa yang kita sampaikan ini sebagai bentuk tafaqquh fiddin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Semoga Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang terpilih, ya, untuk dimasukkan ke dalam surganya karena yang paling tinggi kedudukannya, derajatnya di surga adalah aktsaru qira'atin lil-Qur'an, yang paling banyak membaca Al-Qur'an, memahaminya dan mengamalkannya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.